karena dia yakin bahwa hidup itu bukan cuma di dunia, masih ada kehidupan lagi yang abadi, ma'asyiral muslimin. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, kamilah yang akan menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami pula, kata Allah, yang mencatat ma qaddamu, apapun yang mereka persembahkan dari perbuatan baik maupun buruk, semuanya dicatat sama Allah Ta'ala. Wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka yang baik maupun yang buruk, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang sia-sia, ma'asyiral muslimin. Kebaikan atau keburukan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan kebaikan meski sekecil zarah, anak semut, biji sawi, pasti akan melihat balasan daripada kebaikan itu. Sebaliknya, siapapun yang mengerjakan keburukan meski sebesar biji sawi, meski sebesar anak semut, tetap akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keburukan itu. Enggak usah takut, ma'asyiral muslimin, ketika panjenengan berbuat baik enggak ada yang mengapresiasi. Enggak usah takut, yang penting Allah Ta'ala tahu sudah aman. Dan ketika ada orang menzalimi panjenengan meskipun sekecil apapun, ingat masih ada nanti pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa nadhul mawazinal qist li yaumil qiyamah." Fala tuzlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha, wa kafa bina hasibin. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Mestinya yang kita pikirkan dan renungkan sekarang, karena kita semua pasti mati, apakah kebaikan yang sudah kita persembahkan untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah kebaikan yang nanti masih bisa mendatangkan pahala buat kita setelah kita semua meninggal dunia. Ini yang mesti kita lakukan, yang kita tanyakan kepada diri kita, ma'asyiral muslimin. Dan para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ini tentang orang yang meninggal, tentang amal perbuatan orang yang meninggal setelah mati, tentang amal perbuatan yang dilakukan orang setelah meninggal dunia, orang-orang terbagi menjadi tiga. Kelompok pertama adalah orang yang ketika meninggal dunia, maka berhenti pula amal baiknya, berhenti pula dosa-dosanya. Ketika dia mati, sudah tidak bisa berbuat amal soleh lagi. Ketika dia meninggal, sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Berhenti sudah. Nah, ini nanti, ma'asyiral muslimin, akhir dari kesudahannya kembali kepada hisab yang dilakukan Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya 47. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami menegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tiada satu jiwa pun yang dizalimi. Wa in kanat mithqala habbatin min khardalin ataina biha, meskipun perbuatan itu baik atau buruk hanya berupa satu biji sawi, ataina biha, pasti akan kami datangkan, kata Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab, yang menghitung. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang-orang yang dengan meninggal dunia, ma'asyiral muslimin, dosanya berhenti, tetapi amal-amal baiknya masih terus berjalan. Tentu semua orang dari kita berharap seperti ini. Tetapi pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita kerjakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salah satu hadis mengatakan, "Idza matal insan," kalau manusia meninggal, "in qata'a 'amaluhu illa min thalath," amalnya terputus kecuali tiga. sadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan orang lain. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ula, atau anak saleh yang mendoakannya. Sementara dalam hadis yang lain ada 7 perkara. Ada 7 perkara yang akan disusulkan kepada hamba setelah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti silakan dicari mana celah yang panjenengan bisa mencari pahala jariah ketika kita sudah meninggal, silakan dipilih sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'mina ba'da mautihi, beberapa perkara yang akan disusulkan kepada seorang mukmin setelah mati. Pertama adalah ilman allamahu wa nasyarah, ilmu yang dia ajar dan sebarkan. Yang kedua, awwaladan salihan tarakah, atau anak soleh yang dia tinggalkan, baik anak dia sendiri maupun anak orang lain. Dan yang ketiga, aw mushafan warasah, atau mushaf yang dia wariskan. Yang keempat, aw masjidan bana, atau masjid yang dia bangun. Yang kelima, aw baitan libni sabili banahu, atau rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun. Banyak musafir datang ke Surabaya, datang ke Rebet, tidak punya rumah, dia siapkan rumah buat mereka. Yang keenam, aw nahrun ajrohu, atau sungai, mata air, sumur yang dia gali untuk diminum banyak orang. Dan yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw sadaqatan akhrajahu min mali, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi wa hayatihi, ketika dia sehat dan masih hidup. Ini adalah amalan-amalan ma'asyiral muslimin. Barang siapa dari kita ingin ketika meninggal dunia pahalanya terus mengalir, silakan pilih salah satu dari 7 yang tadi sudah disebutkan dalam hadis, atau pilih semuanya, tidak menjadi masalah. Saya kira tiada seorang pun yang ingin untuk tidak masuk surga. Untuk masuk surga harus balapan. Jangan sampai kita didahului orang, ma'asyiral muslimin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu hendaklah berlomba siapapun yang berlomba, ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir, kembali kepada tafsiran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kalau pada kelompok kedua ada yang namanya sedekah jariah, pada kelompok ketiga ini ada yang namanya dosa jariah. Yang mana orangnya sudah mati, tetapi dosa-dosanya terus mengalir ke dalam dirinya, padahal dia sudah lama meninggal di alam kubur. Inilah yang dikatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah, tuba liman mata wa qad matat ma'ahu dzunubu. Bahagia sekali orang yang ketika meninggal, meninggal pula bersamanya dosa-dosanya. Wal wailu tawilu, dan kebinasaan, kesengsaraan yang lama, liman yamut, bagi orang yang mati, wa tabqa ma'ahu dzunubu, tetapi dosa-dosa yang terus mengalir kepadanya. Hari ini ma'asyiral muslimin, kadang orang itu membuat website, menyebarkan berita bohong, atau kemudian menyebarkan fitnah, atau kemudian mengajarkan aliran sesat, atau mungkin membuat konten di YouTube yang itu haram untuk dilihat, atau mungkin itu suatu kesesatan. Ketika dia mati, ini terus mengalir, banyak menonton ma'asyiral muslimin, hanya dengan menonton orang berdosa, apalagi kalau kemudian orang mengikuti kesesatannya. Orang seperti ini sebagaimana dikatakan Allah dalam Az-Zumar 47, kaget nanti ketika mati itu. Rupanya dosa-dosa sangat banyak. Kata Allah taala, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum, nampak bagi mereka dari Allah berupa hukuman dosa-dosa yang sama sekali tidak pernah mereka sadari. Dan pada mereka pula Allah berfirman pada surat An-Nahl 25, liyahdilu awzarahum kamilatay yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazihun. liyahmilu awzarahum kamilah, agar mereka membawa dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, juga dosa-dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Na'udzubillah. Hati-hati, jangan sampai kita mengajarkan keburukan kepada anak kita. Sebagai guru, jangan sampai kita mengerjakan keburukan kepada anak kita. Ibaratnya kalau sampean berbuat dosa sendiri, jangan sampai ditiru orang lain. Ma'asyiral muslimin, bisa jadi dosa jariah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencontohkan dalam Islam sunnah perbuatan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka bagi dia dosanya, dosa dia dapat. Wa wizru man amila biha min ba'di, juga dosa orang-orang yang mengerjakan setelah kematiannya. Min ghairi an yunqas min awzarihim syai, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kalau kita tahu bahwa orang yang meninggal terbagi menjadi tiga tadi, maka mari kita renungkan, andaikan kita menjadi kelompok pertama atau kelompok ketiga. Kelompok pertama yang mati tidak nambah pula dosanya, tidak nambah pula pahalanya. Mohon maaf, kita Jumatan, hari Jumat Idul Fitri bagi kaum muslimin, ngapunten ini. Datang Jumatan pas khotib sudah naik mimbar dapat apa? Meskipun Jumatannya sah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari Jumat para malaikat itu pada berdiri mencatat di pintu-pintu masjid siapa yang datang pertama kemudian yang pertama. Ini kita tiap Jumat terlambat terus. Kalau mati kita dapat apa? Jadi solusinya ma'asyiral muslimin, perbanyak amal soleh segera. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam tukang salah, kata Nabi, dan sebaik-baik yang salah adalah yang paling banyak bertaubat. Dan untuk bertaubat ini segera, jangan ditunda. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dan orang-orang yang ketika mereka menzalimi dirinya atau melakukan perbuatan keji, ingat kepada Allah, langsung beristighfar, jangan ditunda-tunda, segera minta kehalalan kepada orang yang kita berbuat dosa kepadanya, atau segera beristighfar kepada Allah kalau dosanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sangkut paut dengan manusia. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada amalan itu besar pahalanya, tapi ada yang paling besar, mumpung masih hidup segera lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajra, sedekah apakah yang paling besar pahalanya, padahal sudah besar pahalanya. Ma'asyiral muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta shadaqa wa anta sahihun shahih, jika engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat dan pelit, sehat dan pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'mulul ghina, kamu pengin kaya. Wa takhshal faqr, kamu takut miskin. Wa la tumhil, meskipun demikian kamu enggak menunda. Hatta idza balaghatil hulqum, hingga ketika nyawa sampai tenggorokan, qulta, kamu baru ngomong, li fulanin kada untuk si fulan sekian, wa li fulanin kada untuk si fulan sekian, wa qad kana li fulan, padahal harta itu sudah milik si fulan, min ahli waris, karena jelas mati. Dan buat apa harta bagi orang yang mau mati, ma'asyiral muslimin? Inilah yang paling disesalkan orang-orang mati, sehingga kita balik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak menunda kematianku sampai sebentar lagi? Untuk apa? Salat enggak, puasa enggak, tapi fa asaddaqu, biar saya bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Ini saja ma'asyiral muslimin khutbah kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lain, mohon maaf. Dan mari kita akhiri khutbah kita dengan doa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabi wardallahumma 'anil khulafa'il ar-ra'atir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bi rahmatika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir allahumma a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa adhill ash-shirka wal musyrikin. Allahumma man aradana wa arada al-islam wal muslimin bi su'in fa'ashghilhu bi nafsih waj'al tadbirahu tadbirahu ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma wa aminna fi buyutina, Allahumma wa aminna fi awtanina, waj'al walayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimish shalah. Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim